Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Aku pun halo. Salam jumpa kembali bersama Mang Tony Sasmita di sini dan rekan-rekan afitasi Kontak Dangdut Jawa Timur, pimpinan Bang Sukarjo. Nah, saudara, Afita tampil kali ini mengajak Anda untuk joget, bergoyang dangdut koplo dengan artis-artis top Jawa Timur. Tampilan yang pertama inilah Inul Daratista lewat Bali Tersenyum. Bali